Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Berinfak itu bak menanam satu benih, lalu tumbuh menjadi sebatang pohon yang memiliki 7 tangkai. Setiap tangkainya ada 100 bulir, 700 kali lipat. Tapi berproses memang. Karenanya Allah umpamakan seperti pohon. Pohon tentu prosesnya cukup panjang, tidak semudah membalik tangan. Tapi bagi Allah tidaklah sulit untuk melakukan sesuatu semudah membalik tangan. Kun fayakun. Jika dia berkehendak, jadilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Celakanya kalau kita tidak berinfak, tidak berani mengeluarkan harta untuk menegakkan agama, untuk memuliakan kemanusiaan, untuk menjayakan bangsa, untuk menyelamatkan orang-orang dari kemiskinan, berarti kita telah menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan. Wa anfiqu fi sabilillah, dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah. Yang paling tinggi adalah jihad harta, dari semua jenis ibadah dengan harta itu. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Ya, kalau rakyat bangsa ini takut berjihad harta, maka negeri ini akan didera kemiskinan. Rakyat bangsa ini akan di bawah penindasan kapitalis internasional. Dan itu berarti kita biarkan aset bangsa ini dikuasai asing. Dan itu berarti kita biarkan harga diri kita diinjak-injak oleh asing. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah, berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, khususnya dengan hartanya. Begitu surat Al-Baqarah 195 menjelaskan. Berinfak atau berjihad dengan harta disebutkan di dalam Al-Quran bersamaan dengan ayat-ayat jihadun nafas di 10 ayat. Tapi menariknya, 9 ayat mendahulukan jihad harta ketimbang jihad nyawa. Kenapa? Bukan berarti kemudian jihad nyawa tidak penting. Tapi karena jihad harta itu bisa dilakukan oleh siapa saja, miskin dan kaya, yang mampu dan kurang mampu, kecil dan dewasa, semua orang. Ya, karena berjihad harta bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Zakat hanya 2,5%. Dan dilakukan setelah 1 tahun. Waktunya sangat terbatas. Jihad nyawa hanya ketika dalam zona perang. Dan oleh laki-laki. Dan yang sudah terlatih. Dan orang-orang yang sudah mempunyai kapasitas untuk berjihad nyawa. Jadi jihad harta memiliki keunggulannya sendiri. Dan ingat. Jihad nyawa tidak akan pernah bisa tegak tanpa jihad harta. Karena jihadun nafas itu jasad. Berjihad nyawa itu body. Dan al-jihad bil mal adalah ruh. Jiwanya adalah jihad harta. Jangan berharap menang dalam pertarungan di medan tempur tanpa ada sokongan jihad amwal, jihad harta. Namun untuk Indonesia, kita sedang tidak diperintahkan, diwajibkan untuk berjihad nyawa dahulu. Justru saat ini Indonesia sangat membutuhkan rakyatnya yang berani untuk berjihad harta. Korupsi misalnya. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit korup. Karena penyakit korup ini sumbernya adalah cinta dunia, hubbud dunia. Dan salah satu sisi cinta dunia orang Indonesia adalah telah menjadi penghamba materi. Dan penyakit penghamba materi ini sudah menjadi pandemi di Indonesia. Tapi jangan putus asa. Berinfaklah yang bisa menyembuhkan penyakit korupsi. KPK, pemerintah, siapa saja yang ingin menyembuhkan dirinya dari mental korup, yang ingin menyembuhkan Indonesia sebagai bangsa dari penyakit korupsi, berinfaklah dengan infak yang terbaik. Berinfaklah dengan tujuan untuk berjuang di jalan Allah. Berinfaklah dengan niat untuk menegakkan agama Allah. Berinfaklah, niscaya hartamu akan menyelamatkan orang miskin dari kemiskinan. Berinfaklah, karena kamu sedang menjadikan Indonesia terbebas dari intervensi asing. Berjihad hartalah, karena Indonesia akan berdaulat. Ya Allah, lembutkan hati kami. Tunjukkan hati kami. Agar kami berhenti, tidak lagi menjadi penghamba materi. Dan terbebas dari mental penghamba materi, ya Allah. Rezekikan kepada kami, ya Allah. Rezeki yang halal, yang luas, yang berkah, yang berasal darimu. Agar mudah kami infakkan harta kami di jalanmu. Ya Allah, tolong kami dan bantu kami untuk keluar dari penyakit cinta dunia, cinta materi. Na'udzubillah dari penyakit penghamba materi. Kuatkan kami untuk mampu berinfak di jalanmu dengan yang terbaik yang kami punya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.